Tokoh kita kali ini adalah seorang perempuan yang serba bisa. Ia piawai merangkai kata, bernyanyi, berdansa, mengurus keluarga. Namun akhir-akhir ini memang ia dikenal sebagai seorang penulis yang karyanya laris manis. Simak perbincangan saya, Marissa Anita, bersama Dewi D. Lestari dalam Satu Indonesia. Padahal browsing. Inteligensi Moon Pagi. Moon Pagi. Ada target nggak sih kira-kira buku terakhir dari Supernova ini akan selesai kapan? Ada, tapi aku nggak mau bilang. Oh, nanti gitu. Beban. Oh iya, benar-benar. Ditagihin orang. Iya, benar banget. Tapi udah ada. Udah aku pesan kopi dulu boleh? Silakan. Mas, pesan ini ya, sama. Kopi hitam aja. Thank you. Ya. Iya, jadi di kan udah mulai nulis itu kan dari tahun 2000 ya, awal banget, berarti udah sekitar 14 tahun untuk buku pertama, bener gak? Iya, 14 tahun itu dari nulis draft ya. Iya. Supernovanya sendiri terbit 2001, aku nulis draftnya itu tahun 2000. Nah, itu kan 14 tahun kurang lebih menulis itu, biasanya proses di dalam apa ya melahirkan sebuah karya itu seperti apa sih? Wah, berat seru ya? Banget ya. Karena... bagi aku, karya itu anak jiwa. Jadi prosesnya kira-kira ya barangkali hampir kayak mau punya anak ya. Kita konsepsi dulu, lalu kemudian dia berkembang. Ketika kita udah mulai menulis, dia kemudian berkembang besar-besar-besar-besar-besar sampai kemudian siap lahir. Dan setelah itu, ya silakan. Setelah itu dia kemudian rilis, bertemu dengan para... pembacanya dan sebagainya, dan saya seperti ibu yang melepas seorang anak kemudian pergi dan menjadi milik masyarakat. Tokoh-tokoh di dalam buku D itu juga sangat menarik. Ya. Yang saya dengar benar nggak sih tokoh-tokoh itu sebetulnya muncul dari prototipenya D sendiri gitu loh? Barangkali secuil dua cuil ada ya diriku di dalam. Contohnya tokoh ini tuh, ini aku ambil dari secuil diriku yang ini. Iya. Contohnya apa? Siapa? Dimas dan Ruben misalnya di Supernova 1. Mereka itu mewakili debat dan pertanyaan yang ada dalam kepalaku sendiri. Lalu Kinan. Kinan padahal tokoh cowok gitu ya. Tapi ada diriku juga. Apa? Aku ingin sekali jadi pelukis. Tapi nggak bisa, nggak punya kemampuan itu. It's just my angan-angan. Kalau misalnya aku dilahirkan kembali, aku menjadi pelukis. My envy gitu loh. Aku suka envy sama orang yang bisa melukis. Nah, Kinan ku titipkan kepelukisannya itu dapat dari angan-anganku itu tadi. Apa sih yang menjadi pertimbangan seorang Di Lestari gitu? Bisa istilahnya meminjamkan bayinya gitu kan? Iya. Bayi yang disayang, aduh, nanti kalau misalnya salah treatmentnya nanti jadi flop, jadi aneh gitu. So apa pertimbangannya akhirnya? Ya udah deh nih silakan. Saya memulai itu dengan perahu kertas. Karena perahu kertas itu memang adalah, ini sebelum semuanya ya, sebelum ada tawaran ini, tawaran itu. Itu adalah satu cerita yang dari dulu selalu aku hayalkan akan menjadi film. Dan tentu pertimbangan pertama saat melepas perahu kertas adalah harus saya yang nulis skenario. Yes. Tapi kalau dibilang takut, maksudnya kalau aku terus berserah kepada ketakutanku gitu, yang terjadi adalah ya cerita-cerita ini nggak akan jadi kemana-mana. Ada rasa penasaran itu gitu. Termasuk ketika Supernova yang pembacanya mungkin lebih deg-degan daripada aku gitu. Karena ini kan Supernova gitu ya. Cerita yang tidak bisa difilmkan. Terus sangat kompleks, sangat berlayer. Tapi itu malah bikin aku penasaran. Tapi gimana ya? Udah gitu. Nonton belum, Mbak? Udah. Terus, what do you think? You like? Menurutku filmnya keren. Ya. Tapi apakah dia kemudian memuat semua yang ada di novel? Tentu tidak. Ya, yeah, there are moments when I was blown away. Tapi ada juga momen di mana aku yang... ada pasti ada. Apa arti lagu ini bagi D? Kita sejenak untuk bebas. Biarkan Kalian nyanyi kan? Bebas, lepas, ketinggalkan saja semua beban di... Kayak chipmunk ya? Melayang dan melayang jauh. Melayang dan melayang. Nah, seberapa familiar sama lagu tadi? Ini awal karirku. Oh. Halo, awal karir. Dari anak vokal grup SMA, kemudian sampai kemudian pergi ke ibu kota. Dan aku kan mengawali karir sebagai backing vokal. Iya, yes, itu kan, itu tadi suaramu itu kan. Ini adalah, Iwake adalah penyanyi Indonesia pertama yang aku backing vokali itu. Even wow. Apakah itu kata-kata yang tepat, tidak tahu. Backing vokali. Tapi tahun 93 itulah saat aku kemudian menjadi backing vokal. Wow. Bersama Sita, 2 tahun loh jadi backing vokal. Dan setelah tawaran dari Iwake itu kayak... Nggak tahu apakah saat itu Jakarta lagi kekurangan backing vokal ya. Akhirnya kita mulu. Keren. Siapa kayak Emerald, Humania, Java Jive. Pokoknya semua yang konser di... Dulu kan ada tempat konser 21 itu. Yes, 90s pop ya, band itu, semuanya pakai. Konser di situ kan, sampai Harvey Malioboro. Sampai Nia Zulkarnain saat itu beliau masih menyanyi. Itu juga pakai kita sebagai backing vokal. Padiangan Project, terus Krisye, kita lama juga tuh. Jadi backing vokal tapi juga jadi penari latar yang aku dengar. Kalau untuk Hari Rusli, benar gak sih itu? Oh itu beda jalur karir. Wanna be dancers? Oh my god, itu lebih lama lagi. Kalau itu masih SMA. Okay. Tapi waktu konser Krisye, backing vokalnya dituntut untuk menari. Jadi kita dilatih oleh Mas Guru Soekarno Putra. Asik. Untuk ada koreografi-koreografi sedikit gitu. Kalau yang wannabe dancer itu zaman SMA, gitu. Berarti aku mau dong lihat ini goyangannya sedikit. Aku mau tes, tapi musiknya harus 90s kan? Hah? Hap. Mari ajari saya. Boleh berdiri sedikit? Ini kurang 90s. Ini 90s banget, udah an. Ajari. Kalau ini lebih cocok gerakan vokal grup Ambon. Ya udah. Yang gitu, yang gitu. Kalau dulu gerakan 90s tuh ya. Gimana sih? Kayak shuffling. Yes, coba. Aduh, aku nggak bisa pakai ini. Oh ya udah, kita lepas dulu kalau gitu. Yosi, kita lepas dulu. Gini loh. Nggak bisa. Gitu. Oh. Tolong diedit ya, jangan disebarkan ke. Itu sampai sekarang nggak tren lagi, Di. Itu nggak tren lagi shuffling itu. Tapi dulu tuh makanya gerakannya kok shuffling banget ya, begitu gitu. Thank you so much. Untuk mempermalukan diriku sendiri di hadapan jutaan rakyat Indonesia, terima kasih. Sebentar, ini foto ini apa artinya untuk Di? Kang Nunu! Nyebutnya Kang Nunu. Halo, Mas. Ini ada satu foto. Yang sebentar saya intip dulu. Oh ya, oke. Okay. Nyesel deh gue ngasihin nomor-nomor narasumber. Sebentar. Ini foto ini apa artinya untuk Di? Kang Nunu. Nyebutnya Kang Nunu. Halo, Mas. Halo, Mas. Sujud sembah. Ya, sujud ini sembah. Idola saya nomor satu ya. Dulu banyak yang bilang, The Candles tuh gak bisa acting. Gak apa-apa, gak butuh acting. Lihat dia ada The Matrix, keren banget. Mas. Dulu bisa pertama kali ngefans sama Keanu Reeves tuh gimana sih ceritanya? Siapa yang enggak sih? Dulu waktu nonton Point Break sih, dari itu awalnya. Dan apa namanya? Dia itu, ya mungkin karena selera aku Indonesia sebetulnya, senang rambut hitam gitu kan. Dan jarang-jarang nemuin aktor Hollywood dengan rambutnya hitam, terus mukanya juga bukan yang bule tipikal gitu, gak ada campurannya kan dia Asia. Gitu. So, abis itu puncaknya sih waktu Matrix, karena menurut aku itu seneng banget sama filmnya pertama gitu, dan kedua dia di situ keren banget. Kalau gitu ini buatmu aja deh, silakan ya. Tapi meskipun aku kasih 4 foto ini, nanti Mas Reza nggak apa-apa kan? Kita atur ya. Oke, diatur ya. Biasanya suami tuh suka lucu loh, Di. Iya. Maksudnya istrinya punya idola gitu kan, dia bisa cemburu bener. Kalau Mas Reza tuh ke bawah nggak sih? Karena beberapa suami seperti itu, like, aduh istri gue malah lebih suka ini deh gitu. Mungkin karena aku nggak pernah, ketika udah bareng sama dia, sudah tidak ada lagi figur yang wah gitu ya. Kayak anak umur 20-an barangkali ya, atau belasan tahun kan masih sangat idolizing. Kalau aku sih memang kayaknya sudah tidak di fase itu lagi gitu. Ini juga mungkin saya masukin maaf. Oh gitu ya, nggak mungkin dipajang kayaknya ya. Mungkin, dalam hati nggak ngaku aja. Sudah bukan 17 kasih. Lagi, sama-sama. Silakan disimpan atau dipajang atau terserah. Bicara mengenai Mas Reza ini, nah menurut dia itu kira-kira apa ya hubungan yang ideal antara seorang suami dan seorang istri itu seperti apa? Mungkin ideal di matanya di gitu ya. Kalau aku dan Reza kan sebenarnya berangkat dari sahabat ya. Dan sahabat itu kan biasanya dekat karena banyaknya persamaan minat gitu. Kita punya prinsip yang namanya truthful communication. Jadi kita itu, kejujuran itu kan kadang-kadang nggak selalu mengenakan ya. Yes. Gitu. Dan banyak orang yang akhirnya daripada milih jujur, udah nggak apa-apa gue telan sendiri aja deh gitu. Ntar juga waktu akan menyembuhkan. Nah tapi karena Reza berangkatnya dari, dia kan holistic healer, dia paham bahwa waktu itu tidak pernah menyembuhkan. Jadi akhirnya daripada begitu, kita kalau ada apa-apa, gak enak dikit atau ngerasa itu, kita omongin. Walaupun ketika dalam menyelesaikannya ya namanya penyelesaian konflik, pasti gak gitu enak juga gitu kan. Karena kita, gue yang begini kok, gitu. Tapi ketika itu selesai, kita jadi punya hadiahnya adalah deeper understanding. Kayaknya saya justru anehnya gitu ya. Saya ngerasa dia adalah sosok perempuan yang saya paling cintai seumur hidup ini. At the same time, saya nggak punya banyak harapan spesifik buat dia. Mungkin karena memang kita itu berdua orangnya nggak terlalu mikirin masa depan kali ya. Tidur itu salah satu kenikmatan manusia kan. Makan pun juga. Yes. Mukanya langsung langsung berbinar. Sebentar, mungkin ada satu makanan. Kayak begini suka nih, kejutannya gini aja. Ya, daripada nyuruh joget coba gitu kan. Coba kalau ada makanan. Ini dia. Apa ini? Oh, lenca. Tapi jangan suruh gue makan mentah dong, please. Oh, lenca itu gak bisa dimakan mentah ya? Bisa sih, tapi paling enak kalau pakai sambal. Oh, lalapan gini, lenca, oke. Cuma kan karena ada kamera, Ini juga dong. Oh, ini. Pau pahit. Ada cerita menarik di belakang lenca ini? Jujur dulunya gak suka sama sayuran-sayuran pahit begini ya. Tapi kayaknya di satu waktu itu pernah makan namanya ulu kutek lenca. Ulu kutek. Kutek lenca. Ketahuan kamu bukan orang Sunda ya? Ulu kutek. Ulu kutek lenca. Iya, ulu kutek lenca. Itu jadi lenca ditumis pakai oncom. Woy. Enak banget. Dan juga namanya pencok lenca. Itu tuh kayak lenca dipakai sambal terasi gitu, terus diulek, jadi dia kayak cuma pecah-pecah gitu doang pakai sambal terasi gitu ya. Wah, itu enak banget. Okay. Tapi kalau begini sih terus terang ini agak ini sih agak ujian. Ujian lenca mentah nggak ada sambal, tapi nggak apa-apa demi gengsi. Dikasih lenca aja udah begini, karena memang dilestari gak itu. Nggak ada yang lain ya? Sambelnya kurang gitu, mestinya ada sambelnya. Geblong gitu. Ini tuh saya dapat informasinya dari teman-teman, dari Sita yang bilang, "Wuh, kalau misalnya di itu makan sekali makan banyak bener." Banyak gitu. Banget. Ya. Aku tuh banyak banget. Enggak percaya aku tubuhmu segini. Aku tuh pernah tergabung dalam sebuah geng yang isi namanya Lotex pakai X ya. Itu tuh geng makan. Geng makan di mana semua anggotanya laki-laki. Aku tuh satu-satunya anggota cewek karena disebut anggota kehormatan. Dan makannya banyak banget. Jadi kalau ngeliat orang makan banyak tuh kan tertantang gitu, yang sampai nasinya meluber-luber dari pinggir piring gitu, yang gue juga bisa, wah langsung gitu, makannya banyak banget, makanya mungkin sering tidur, karena aku tuh nggak snacking, jadi makan besar 3 kali sehari atau 2 kali sehari karena suka kadang lewat sarapan gitu, terus udah kayak ular. Begitu selesai makan, blok gitu kan, ngantuk. Ya gak usah dimakan terus kan. Iya, dimakan juga gak apa-apa kok. Sambil menikmati satu lagu lagi. Ini apa sih artinya buat Di? Woman in chains. Dia berat banget suaranya. Gila, langsung berasa ada di mana gitu. Berasa ada di mana? Entah. Calling on the great white hope. Aduh. Since she's fine, she will always call. Ooh, woman in chains. apa arti Woman in Chains ini sih buat Di? Bukan Woman in Chains sih, sebenarnya grupnya. Oh, grupnya. Tears for Fears itu grup favoritku. Really? Yang sampai sekarang menurut aku, pertama mereka kayak udah melampaui zamannya gitu ya. Ini kan 80s kan? Iya. Tapi kalau dengerin di 2014, menurut aku musik mereka sangat keren. Dan suaranya Roland Orzabal yang tadi itu sangat bagus gitu. Dan aku suka Tears for Fears itu dari SMP. Yeah. Ada satu lagu mereka yang susah banget kata-katanya. Tapi itu tuh aku sampai tulis, aku lipat kecil di dalam kantong, terus aku hafalin. Apa gitu. Emangnya sih lagunya Chief? Yang Seeds of Love. Oh, sowing the seeds of love, seeds of love. Sowing the seeds, sowing the Mungkin awalnya iseng aja sih, pengen bikin tokoh Batak ah gitu ya. Karena aku merasa... ya karena darah saya Batak gitu kan. Dan aku kadang suka merasa apa ya, aku Batak tapi di dalam lingkungan Batak tuh aku kayak outsider gitu. Kalau buat saya, Dewi itu pinter, gelo, dan inspirasional. Romantis tukang makan. Karena dulu mas, sepanjang gue ingatnya memori gue sama dia adalah makan. Udah gak ada kerjaan. Bangun siang, belum mandi, gak mandi. Bangun siang, belum mandi, mandi dulu bentar, cerut, makan. Ini gak ada kerjaan pisan dulu ya. Dia menjebak gue ikut vokal grup. Dengan nggak tahu kenapa dia menjebak gue di situ, tapi dia selalu mengiming, wah banyak cewek cakep gitu kan ya, gue udah gue ikut lah, wah banyak cewek cakep gitu, secara jomblo tak itu kan jomblo haus wanita gitu kan. Buku terbaru itu adalah Gelombang. Iya. Gelombang itu adalah buku yang akhirnya seperti ada unsur Bataknya di situ. Nah, ketika pencarian atau proses riset, apa sih fakta menarik dari akar budaya Batak yang ditemukan? Jadi untuk episode 2 sampai 5, bahkan sampai 6, itu kan sudah dirancang dari tahun 2001 ya. Nah, dari situ aku sudah, mungkin awalnya iseng aja sih, pengen bikin tokoh Batak ah gitu ya. Karena aku merasa... ya karena darah saya Batak gitu kan. Dan aku kadang suka merasa apa ya, aku Batak tapi di dalam lingkungan Batak tuh aku kayak outsider gitu. Karena memang jarang bergaul di lingkungan Batak, kedua juga gak bisa bahasa Batak gitu ya. Lebih banyak ngomong bahasa Sunda karena besar dan lahir di Bandung gitu. Terus pengen lah bikin karakter Batak gitu. Tapi waktu aku bilang begitu, belum ada bayangan mau digali sejauh apa. Sampai kemudian ketika sudah mulai proses riset dan mulai bersiap menulis, tiba-tiba aku terpikirkan Supernova itu memang temanya spiritualitas. Jadi gimana kalau aku mulai menggali spiritualitas Batak tuh seperti apa ya, gitu. Dan mulai mencari tahu. Ketika mulai menggali, ternyata banyak hal yang aku tidak tahu sebelumnya. Karena itu memang sesuatu, ini aneh ya. Ini adalah banyak orang Batak, terutama Batak modern, gitu. Yang kayaknya sudah terputus dari akar spiritualitas Batak. Setiap manusia biasanya punya masa transisi. Dari age box, kotak umur, mungkin dari apa remaja kemudian ke dewasa muda, dewasa muda ke dewasa, gitu ya. Dengan kotak umur di sekarang itu, apa sih kira-kira yang masih menjadi mimpi bagi dia yang kayaknya masih ingin diraih? Kemarin ada pertanyaan menarik dari anakku, gitu, yang umur 10 tahun. Mama cita-citanya apa sih? Terus aku bilang, Nan, kayaknya mama udah gak punya cita-cita deh, gitu. Yeah. Karena cita-citaku yang dulu itu sekarang sudah aku jalani, gitu. Tapi sekarang gimana kayak lebih enhancement dalam menulis, gitu. Aku sadar bahwa karyaku sudah cukup besar di Indonesia, tapi penerjemahan dan kemudian pemasaran ke luar dari Indonesia itu belum maksimal gitu. Nah, jadi barangkali semacam itu upaya-upaya yang sekarang kulakukan, berusaha mencari penerjemah. Dan ini sebenarnya bukan cuma problemku aja, tapi problem industri perbukuan di Indonesia secara secara luas gitu. Memang Indonesia sangat minim penerjemahan. Saya udah nggak mimpi lagi untuk tinggal di luar negeri. Itu kayaknya mimpi yang sudah kutanggalkan. Kenapa? Berapa ya? Enggak, karena ternyata semakin sering keluar negeri, iya, aku semakin senang di Indonesia. Oh gitu. Ya? Apa iya. sih yang dirasain, apa yang membuat direfleksi kayaknya karena Indonesia deh? Indonesia tuh penuh kejutan, penuh kehangatan. Yes. Dan di sini tuh memang apa ya, manusia itu, aku pernah jalan di London dan aku takjub betapa jarangnya aku punya kontak mata dengan orang lain gitu. Yang semua orang jalan, entah itu karena cuaca kali ya, dingin atau gimana, sehingga orang pengen cepet-cepet sampai ke tujuannya, mereka udah nggak sempat lagi lihat-lihat kontak mata gitu. Sementara di sini orang nongkrong di trotoar gitu kan, nggak ada kerjaan, ngeliatin orang lain gitu. Entah itu karena mungkin kebiasaanku, tapi aku mulai menyadari bahwa oh iya ya, ada hal-hal yang sangat uniquely Indonesian yang barangkali tidak akan kutemukan kalau misalnya aku tinggal di luar negeri gitu. Nah, di tadi kan dia juga udah ngomong bahwa ya kalau misalnya bahasa Sunda, bahasa Batak saya susah gitu. Kalau gitu bisa nggak dia pakai bahasa Sunda? Tapi bicara. Sunda aku tuh kasar. Iya nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi pasti saya nggak nyadar kasar atau halusnya gitu. Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam hanya di net pakai bahasa Sunda. Silakan. Alas ya. Alasianya mas Sunda ya. Abdi Dewi Lestari, Tong Hilap Lalajo, Satu Indonesia, Tabuh 11 30 Wengi di Net TV, Makepe. Kalau ada, kalau Sunda harus ada itu. Kalau ada F-nya tadi, kalau ada P-nya saya ganti pakai F. Ya, makanya pasti. Terima kasih banyak Dewi Lestari atas bincang-bincang yang luar biasa ini. Terima kasih Marisa. Nah, bagi Anda mungkin yang tadi tidak berbahasa Sunda begitu ya, bisa saya ulangi, saksikan terus Satu Indonesia tentunya setiap hari Minggu malam pukul 23.30 karena biasanya kami juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Kira-kira siapa lagi? Makanya saksikan terus minggu depan. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bener dong. Favoritku itu, iya. Kalau P diganti F, kalau F diganti P, lucu banget. Sampai kalian.